Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله sebagaimana biasanya pada malam seperti ini kita membahas kitab Umdatul Ahkam, dan pada kesempatan ini kita masih melanjutkan pembahasan-pembahasan tentang jual beli. Terkhusus pada kesempatan ini ya, kita masuk pada bab bai'un nakhli ba'da ta'bir, jual beli pohon kurma setelah dikawinkan ya. Hadis yang ke 263 ya, sesuai yang cetakan ini. Disebutkan di sini hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ba'a nakhlan qad ubbirat fa thamaratuha lil ba'i' illa an yashtarit al mubta' wa li muslimin wa man ibta'a 'abdan famaluhu lilladzi ba'ahu illa an yashtarita al-mubta'. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ba'a nakhlan, barang siapa yang menjual pohon kurma, qad ubbirat, yang telah dikawinkan, fa thamaratuha lil ba'i', maka buahnya untuk si penjual, illa an yashtarital mubta', kecuali pembeli mensyaratkan, yakni untuk diambil dia. Wali Muslim, dan dalam riwayat Muslim, wa man ibta'a 'abdan, dan barang siapa yang menjual atau membeli di sini seorang budak sahaya, famalu lilladzi ba'ahu, maka hartanya untuk yang menjualnya, illa an yashtarital mubta', kecuali si pembeli mensyaratkan, yakni hartanya untuk dia. Nah, di sini pada hadis ini disebutkan tentang salah satu hukum dari hukum-hukum jual beli. Di sini Nabi SAW menyebutkan tentang jual beli pohon kurma, di mana pohon kurma tersebut telah berbuah dan telah dikawinkan ya. Karena dalam apa pengelolaan kurma memang perlu dikawinkan ya. Nah, pada kondisi yang seperti ini Nabi katakan kalau pohon itu dijual maka ditetapkan dalam tuntunan syariat bahwa nanti hasil buahnya untuk si penjual, dalam arti di sini petani yang sudah mengelola dan mengawinkan, yang dengan ini seolah-olah tinggal menunggu hasil apa pengelolaan kurma tersebut. Terkecuali bila mana dalam transaksi jual beli disepakati dan dipersyaratkan oleh pembeli bahwa buahnya ikut pembeli, ya, diambil pembeli. Nah, kalau memang disepakati seperti itu, di mana syarat dari pembeli diterima dan penjual menyepakatinya, maka ya sesuai dengan kesepakatan, ya, sehingga buah kurmanya nanti ikut diambil oleh si pembeli. Begitu pula di sini dalam hal jual beli budak sahaya, hamba sahaya, ya. Kalau terjadi jual beli hamba sahaya, maka harta yang dimiliki budak itu ya milik tuannya, kembali kepada tuannya. Terkecuali dalam jual beli juga dipersyaratkan oleh si pembeli bahwa harta yang sedang berada di tangan budak itu ikut ya dalam jual beli, ikut dibeli ya, dan disepakati oleh si penjual, oleh si tuan dari budak tersebut, maka ini juga menjadi milik pembeli ya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis, al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin itu sesuai dengan syarat-syarat yang mereka sepakati. Ya, kalau memang terjadi kesepakatan seperti itu, ya sudah, sesuai dengan yang disepakati dalam transaksi tersebut. Ya. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, begitu pula berlaku seperti tadi bila mana mempersyaratkan sebagian ya. Jadi bisa jadi oh saya ambil semua buahnya kata si pembeli, atau saya mempersyaratkan buahnya untuk saya setengahnya atau seperempatnya atau 2/3. Nah, ini juga boleh ya. Jadi ini semua kembali kepada kesepakatan antara kedua belah pihak. Ya, kalau disepakati maka bisa. Kalau tidak, tidak ada pembicaraan itu, maka hukum asalnya di sini seperti dalam hadis menjadi milik penjual, ya. Kemudian diterangkan pula oleh para ulama ahli fikih ya. Hukum yang seperti ini juga berlaku bila mana bila mana terjadi transaksi lain selain jual beli. Misalnya misalnya ya sewa menyewa ya, atau hibah ya, atau menjadi sodak ya, mahar ya, atau yang semisalnya yang semacam itu. Di sini kata para fuqaha ahli fikih hukumnya sama, dalam arti misalnya, oh ini sahibahkan pohon kurma. Atau ini pohon kurma menjadi mahar saya. Ya. Nah, itu yang berlaku nanti pohonnya saja. Untuk buahnya tidak. Sebagaimana dalam jual beli tadi. Ya, karena ini sudah dikelola, sudah dikawinkan, tinggal nunggu panen. Kecuali tadi kalau ada kesepakatan termasuk buahnya. Ya. Kemudian di sini dikatakan kemarin atau beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang apa jual beli apa tanaman juga atau jual beli buah ya yang kemarin sebelum beberapa waktu sebelum ini di sini saya baca kata Syekh Abdullah Al-Bassam dalam syarahnya, "Faman ba'a usula nakhlin fa in kanat ath-thamara mu'abbara qad 'amila biha sahibuha wastashrafat nafsuhu laha fa hiya lil ba'i' mubqah 'ala usuliha ila awani jadaliha." Jadi orang yang menjual pohon-pohon tersebut, pohon kurma usul yang memang dijual pohonnya ya. Sementara kurmanya sudah dikawinkan, kemudian yang memilikinya pun sudah berharap-harap, maka ketika dijual pohonnya, buahnya tetap untuk si penjual. Wa ilam tu'abbar fahiya dakhilatun fi bil usul. Nah, berarti dipahami, kalau saat itu belum dikawinkan, maka buahnya menjadi milik pembeli, ya. Jadi ini yang terpahami begitu. Jadi kalau dijualnya sebelum dikawinkan, maka nanti buahnya untuk si pembeli. Hadza ma lam yashtarit al-mushtari fi surati al-ula dukhula ath-thamara aw ba'dhaha fil bay'. Ini selama tidak ada persyaratan dari si pembeli, ya. Untuk dimasukkannya buah itu dalam jual beli. Ya mungkin kemarin terkait dengan jual beli buah ya. Ini berbeda ya. Kemarin kita kaitannya sama jual beli buah ya. Tidak boleh menjual buah kecuali setelah tampak matangnya. Itu kalau itu jual beli buahnya ya. Bukan jual beli pohonnya. Ya. Baik. Jadi berbeda. Kalau gitu kita lanjutkan untuk hadis berikutnya. Babu nahyil mushtari an bai'i ta'am qabla qablih. Bab tentang larangan bagi pembeli untuk menjual makanan sebelum dia kuasai. Nih, jadi maksudnya di sini ya dari bab itu sedikit kita perlu jelaskan larangan bagi pembeli. Nah, di sini maksudnya adalah pembeli yang ingin menjual lagi ya. Karena di sini larangan bagi pembeli untuk menjual makan. Jadi di sini seorang yang membeli kemudian ingin menjualnya. Nah, dilarang menjualnya qabla qabdihi sebelum dia kuasai. Jadi kalau begitu di sini dari bab ini ada dua transaksi ya. Pertama saya sebagai pembeli ya anggap saja kulakan ya kan. Kan saya statusnya sebagai pembeli saat itu. Sementara saya juga berdagang berarti saya akan menjualnya. Nah, transaksi berikutnya. Nah, di sini disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang nanti kita akan baca bahwa sebagai pihak ya pembeli yang pertama ini jangan sampai dia menjualnya lagi ke orang lain sampai dikuasai dulu ya. Nah, kita akan baca hadisnya. Nanti kita akan sambil jelaskan ya beberapa hal yang terkait. Hadits yang ke-264 dari sahabat Abdullah bin Umar juga. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyah. Wa fi lafdhin hatta yaqbidahu wa an ibn Abbas mithluhu. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ibta'a ta'aman, barang siapa yang membeli makanan, fala yabi'hu, maka janganlah dia menjualnya, hatta yastawfiyah, sampai dia memperolehnya penuh. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, hatta yaqbidahu, sampai dia menguasainya terlebih dahulu. Wa an Ibn Abbas mitluhu, dan diriwayatkan dari Ibn Abbas hadis yang seperti itu juga. Nah, ini salah satu dari tuntunan jual beli dalam Islam ya. Ya. Dari tuntunan Nabi ini ya, kita mengambil suatu pelajaran bahwa dilarang ya bagi pembeli tadi untuk menjualnya sebelum betul-betul dia kuasai. Ya. Jadi misalnya mungkin dengan misal akan lebih jelas ya. Saya membeli anggap makanan. Kemudian akan saya jual, ya anggap saya kulakan di sini di pasar, ya. Yang kemudian nanti saya akan jual. Maka jangan dijual dulu sampai betul-betul dalam kekuasaan saya. Nggak boleh, belum dikuasai sudah dijual ke orang lain. Ya, nah ini berlaku untuk berbagai macam barang-barang dagangan ya. Sebagian ulama ini dikhususkan pada jenis tertentu, tapi mazhab yang lebih kuat ini semua jenis barang-barang dagangan. Mungkin berupa sayuran, mungkin berupa makanan, mungkin berupa hewan, mungkin kalau sekarang barang-barang peralatan elektronik ya. Mungkin perlengkapan macam-macam, bahkan termasuk kebun, rumah, ya, dan segala hal yang diperdagangkan. Jangan sampai kita jual dulu sampai betul-betul dalam kekuasaan kita. Hikmahnya apa? Hikmahnya banyak, ya. Hikmahnya banyak. Karena apa? Karena belum dalam kekuasaan kita, maka itu masih ya ibaratnya masih spekulasi tinggi ya kalau bahasa kita ini. Karena kalau belum kita kuasai, masih ada kemungkinan antara penjual dan pembeli pada transaksi yang pertama masih mungkin digagalkan, ya kan? Misalnya saja tiba-tiba setelah kita kulakan, sudah deal, sudah sepakat, sudah bahkan mungkin ada DP, bahkan mungkin sudah dibayar, karena ini dan itu, ternyata dia batalkan. Nah, gimana kalau sudah kita jual ke orang lain nanti? Jadi payah, ya kan? Jadi itu salah satu kemungkinan yang terjadi. Atau mungkin sebelum sampai ke tangan kita, ada kerusakan, ada bencana, ada macam-macam. Terus siapa yang bertanggung jawab nanti kalau sudah kita jual dulu ke orang lain? Nah, jadi hikmahnya kalau kita pikir itu sangat jelas ya. Dan ini betul-betul tuntunan yang sangat maslahat bagi semua pihak. Karenanya harus kita kuasai dulu. Setelah kita kuasai, antara kita dengan penjual yang pertama sudah selesai, nggak ada urusan, sudah selesai, transaksi sudah beres, sehingga kita ke pihak berikutnya. Nah, ini transaksi kedua, Kalau ada apa-apa, urusannya sudah kita dengan pihak pembeli dari kita. Begitu, sehingga tidak melibatkan lagi yang pertama. Tanggung jawab sepenuhnya pada kita sebagai penjual sekarang, yang tadinya kita sebagai pembeli. Nah, itu hikmahnya, ya. Nah, dari sini mungkin kita pun perlu mengetahui kriteria menguasai itu apa, ya. Nah, di sini ulama rahimahumullah memberikan beberapa penjelasan. Syekh Al-Bassam rahimahullah mengatakan menjelaskan tentang sifatu qabdi al-mabi'at. Ya, kriteria menguasai barang-barang yang dijual. Ya. Nah, kalau itu berupa sesuatu yang ditakar, ya. Ya, dengan ditakar kemudian diserahkan. Ya, misalnya kalau kita mungkin jual beli model itu dulu kan, misalnya beras ya ditakar, kalau dulu sekarang ya di kilo, sudah ditimbang, diserahkan. Ini berarti sudah dalam kekuasaan kita. Kalau apa berupa sesuatu yang dihitung bijian, ya kan? Oh, misalnya jual buah tapi bukan kiloan, tapi hitung bijian. Ini sudah dihitung 1, 2, 3 nih. Kamu terima, ini berarti sudah dikobet. Kalau misalnya yang diukur dengan meteran, ya kain misalnya, ya diukur 1, 2, 3, 4, 50 meter nih kainnya. Nah, ini sudah dikobet, sudah dikuasai. Wama yunqalu binakli, sesuatu yang dipindah misalnya, misalnya hewan, ini biasanya hewan ya. Beli sapi di sini. Ya. Gimana kobetnya? Ya sudah, kita kuasai sapi itu, kita pindah ke tempat lain baru kita jual. Ya. Karena kalau masih di situ ya mungkin aja tadi dibatalkan. Ya, karena masih ada khiyar ya kan. Kita sempat membahas masalah khiyar waktu itu. Hak untuk melanjutkan atau membatalkan. Jadi makanya kita pindah dulu. Ya. Mobil kalau sekarang beli mobil di sini, mobil kuasai dulu, pindah, baru kita jual. Ya. Wa ma yutanawal bitanawulihi, dan sesuatu yang ada serah terimanya, ya harus diterima dulu, baru kita jual. Ya. Kemudian wal aqar wa tsamar 'ala asy-syajar bidakhliyati. Kalau misalnya berupa rumah atau kebun, ya penyerahan rumah itu artinya pemiliknya sudah mengambil barang-barang dia, sudah diserahkan. Ini sudah saya kosongkan ini. Terima kuncinya sudah, kalau ibaratnya kita sekarang sudah kita terima kunci, kita kuasai. Nah, itu namanya sudah qabd, sudah dalam kekuasaan kita. Nah, barulah ketika itu dilakukan penjualan. Ya. Jadi untuk qabd penguasaan itu ya macam-macam bentuknya sesuai dengan barang yang diperjualbelikan. Ya. Kemudian berarti dari sini ya, di sini sering ada pertanyaan terkait dengan jual beli yang marak ini di dunia online, ya, apa istilahnya, dropship, ya, dropship yang marak di dunia online. Yang saya pahami dari penjelasan tentang dropship, ini berarti belum terpenuhi syarat qabd ini, ya kan? Yang saya pahami, mungkin kalau salah nanti yang biasa onlinean ini bisa diterangkan ya. Jadi misalnya saya sebetulnya nggak punya barang ya. Ya, saya sebetulnya nggak punya barang. Cuma saya seolah-olah sebagai penjual. Ya, di situ ada pihak para konsumen mau beli apa? Oh, mau beli barang seperti ini. Ya sudah. Ya. Transaksi nanti kita ngomong ke perusahaannya. Tolong kirim barang itu ke fulan. Ya. Nanti yang lain lagi tolong kirim ini ke Fulan. Nah, di sini padahal kita, saya misalnya sebagai penjual ini, ya, dengan perusahaan kan transaksi juga. Saya beli juga dari dia. Berarti kan saya kulaan dari dia, kemudian saya jual, gitu kan. Nah, mestinya saya dengan produsen harus jual beli secara apa? Utuh, ya. Dalam arti ada transaksi, ada serah terima, ya, baru ketika itu setelah kita kuasai baru kita kirim, kita jual. Jangan belum kita punya, ya, kemudian kita jual. Kalau tadi yang seperti saya contohkan, malah bukan hanya belum dikuasai, mungkin saya belum punya malah, ya kan. Andai pun sudah punya, ya, cuma gambarannya juga susah kalau di online ini, mungkin nggak mau resiko kan, punya dulu baru dijual, itu berisiko bagi sebagian pihak. Makanya nerima orderan dulu, baru beli, baru jual. Nah, kalau seperti itu malah lebih payah lagi, karena dia menjual sesuatu yang belum dia miliki. Ya, ya. Andai pun sudah dimiliki, dia punya, oh saya punya itu di sana, ya, cuma saya belum terima. Langsung saya jual, kirim ke sana. Kirim ke sana. Nah, ini kehilangan syarat ini, qabd ini. Atau kehilangan kewajiban, begitu ya. Kehilangan kewajiban mengqabd, menguasai dulu. Jadi, belum dikuasai, sudah dijual ke orang lain. Nah, ini tidak boleh yang seperti ini. Ya, tidak boleh. Selama ketika itu saya berstatus sebagai penjual. Makanya di sini kalau mau jual beli seperti ini, sebaiknya, wallahualam, solusinya ini ya, solusinya kita ini berterus terang bahwa kita ini bukan pemilik barang. Ya, kita ini hanya sebagai pemasaran, tim pemasaran atau apa istilahnya, marketer atau apa. Ya. Jadi si konsumen-konsumen ini tahu bahwa saya ini bukan pemilik barang, ya. Saya sudah sepakat dengan produsen. Oh, di sini ada produsen misalnya selondok, ya. Yang gampang aja contohnya. Produsen selondok, produsen apa? Hah? Makanan-makanan ringan tuh. Kuaci, ya. Saya sudah sepakat. Saya sudah izin, nanti saya pasarkan ya. Ya, sekarang kan dunianya online. Ya, jenengan memproduksi, nanti saya bantu jualkan. Sepakat. Berarti nanti saya dikasih kalau setiap transaksi sekian. Setuju. Ya, sudah. Nah, dengan itu saya sudah punya mandat untuk apa? Menjualkan. Nah, ketika itu kita jual. Tawarkan ke konsumen. Mau beli apa? Nah, jadi kita sudah, ke konsumen pun kita jangan berlagak sebagai penjual seolah-olah kita pemilik. Tidak. Ya, kalau kita sebagai pemilik, kalau kita sebagai penjual, berarti kita menjual sesuatu yang enggak kita punya. Nah, itu enggak boleh juga oleh Nabi. Ya. La tabi' ma laysa 'indak. Jangan kamu jual sesuatu yang kamu belum punya. Ya. Nah, ini kalau kita penjual. Tapi kalau status kita sudah jelas, kita ini marketer. Kita ini tim pemasarannya barang-barang ini. Konsumen juga paham itu. Nah, ini sudah enak kalau begitu. Ya, kita sudah sepakat dengan sana, mau nanti terserah kita, ya, atau untungnya persenan itu kesepakatan saya sebagai marketer dengan si produsen. Ya, urus saja gimana sepakatnya masalah keuntungan, begitu disepakati. Nah, baru ketika itu dijual. Ya, kalau sudah seperti ini gampang. Mau beli berapa mau langsung produsen kirim ke sana. Ya. Nah, itu enggak ada masalah kalau seperti itu. Ya. Karena di sini status Di sini anggap saya, di sini statusnya jelas, bukan sebagai penjual. Sehingga kita nggak tersangkut dengan bab kobet tadi, penguasaan barang dulu, karena memang transaksinya, transaksi sebetulnya hanya satu transaksi, kita hanya sebagai wakil. Ya, kita juga tidak terkait dengan bab menjual sesuatu yang belum kita miliki, karena kita hanya wakil dari penjual. Ya. Nah, begitu. Itu wallahu a'lam sebagai solusi dari problem ini dalam hal seputar jual beli online. Wallahu a'lam, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa kita bahas ya bersama di sini.